والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد إخواني وأخواتي في الله rahimani wa rahmatullah jami'an. Alhamdulillah, kita menyatakan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang sangat besar berupa istiqamah di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istiqamah untuk mengikutinya, menginginkan sunnah merupakan taufik yang agung, yang besar, yang Allah berikan ke dalam hati-hati hambanya yang ingin ditunjuki kepada jalan yang lurus. Karena tidaklah seorang itu berkeinginan untuk mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melainkan Allah akan bimbing terus untuk istiqomah di atasnya. Dan mudah-mudahan kita termasuk di antara orang-orang yang Allah pilih untuk dijadikan istiqomah di atas sunnah tersebut sampai benar-benar Allah menjemput ajal kita dan dimandikan di atasnya. Telah kita baca pada pertemuan yang lalu dari kitab Fadlu Tibai Sunnah, keutamaan itiba sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang macam-macam sunnah. Ditinjau dari bentuk-bentuk sunnah yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada sunnah fi'liyah, sunnah yang berupa perbuatan-perbuatan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada sunnah qauliyah yang berupa ucapan-ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada sunnah khuluqiyah yang berupa akhlak-akhlak dan perilaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sunnah takririyah, sunnah yang berupa pembiaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap perbuatan yang dilakukan oleh sahabat atau yang semisalnya, yang menunjukkan bahwa Rasulullah menyetujui perbuatan tersebut. Demikian pula telah kita kenal ada sunnah yang sharihah. Ini sunnah yang penyandarannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelas. Bahwa itu perkataan, jelas perkataan Rasul. Bahwa itu perbuatan, jelas perbuatan Rasul. Bahwa itu takrir, jelas takrir dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada sunnah dhamniyah, sunnah yang mengandungi hukum yang marfu, seperti sunnah yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu perkataan sahabat dalam hal-hal yang bukan masalah ijtihadiyah, dalam masalah akidah, dalam masalah perkara gaib dan semisalnya. Maka para sahabat dalam masalah semacam ini tidak ijtihad. Ya, ada lain mereka mengambil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga perkataan sahabat yang tidak ada sahabat lain yang menyelisihinya, yang ini dianggap sebagai ijma' sukuti, hukumnya seperti hukum ijma' sukuti, ijma' dengan diamnya sahabat yang lain. Mereka tidak mengingkari perkataan sahabat tersebut, yakni setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga perkataan sahabat dalam hal sebab turunnya ayat dari Al-Qur'anul Karim. Ketika sahabat menceritakan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan ini dan itu, maka ini termasuk sunnah yang hukumnya marfu. Dan penjelasan sahabat menunjukkan bahwa kejadian itu terkait terjadi di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, terjadi di masa wahyu masih turun. Kemudian yang terakhir adalah perkataan sahabat dalam menafsirkan hadis yang diriwayatkannya. Jadi yani ketika seorang sahabat meriwayatkan suatu hadis, lalu dia menafsirkan hadis itu, maka tafsir sahabat yang meriwayatkan lebih utama diambil daripada penafsiran yang lain. Karena orang yang meriwayatkan hadis lebih tahu tentang keadaan-keadaan yang mengelilingi hadis itu, tentang hal apa hadis ini Rasulullah berbicara, tentang siapa Rasulullah berbicara tentang hadis ini, sahabat yang meriwayatkan lebih tahu. Oleh karena itu, penafsiran dia lebih dikedepankan daripada penafsiran yang lain. Itu diantara macam-macam sunnah yang sudah kita baca keterangannya pada teman yang lalu. Dan insyaallah pada hari ini kita akan masuk pada buah daripada ittiba sunnah Rasulullah Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Berkata Syekh Muhammad bin Umar Bazimul Hafidhullah, di antara buah-buah ittiba sunnah adalah as-samratul ula anna fittiba sunnah ahdan bil ismah minal buku'i fil ihtilaf al-madmum wal mud'id ainid din. Bahwa dengan ittiba sunnah seseorang telah berpegang dengan pegangan yang menyelamatkan dari terjatuh ke dalam perselisihan yang tercela dan perselisihan yang menjauhkan dari agama. Dengan berpegang sunnah, dengan ittiba sunnah, berarti dia telah berpegang dengan pegangan yang menyelamatkan dari terjatuh dalam perselisihan yang tercela dan menjauhkan dari agama. Al-ihtilaf al-madmum alladhi huwa simatud dha'fi wa la yaslamul mar'u minhu illa bi ta'atillahi wa ta'ati rasul. Perselisihan yang tertelah yang merupakan ciri kelemahan, tidak ada seorang yang bisa selamat darinya kecuali dengan mentaati Allah dan mentaati Rasulnya. Untuk selamat dari perselisihan yang tertelah ini, dalam satu-satunya adalah taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang pasti akan bersatu, akan selamat dari perselisihan tersebut. Dan ikhtilaf itu ada beberapa macam di dalam umat ini. Ada ikhtilaf yang disilakan dengan ikhtilaf at-tanawu atau khilaf at-tanawu, ikhtilaf yang masing-masing pihak di atas kebenaran. Ini ikhtilaf yang memang datangnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dinamakan ikhtilaf tanawu, yakni variasi, ikhtilaf variasi amalan. Semisal macam-macam doa istiftah yang dibaca oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam salat-salatnya. Kadang Rasulullah baca Allahumma ba'id, kadang Rasulullah membaca Allah Akbar kabira walhamdulillah kasira dan seterusnya. Kadang baca wajhtu wajhiya lillahi lilladzi fatara samawati wal ardi dan seterusnya. Ini macam-macam doa istiftah. Siapa saja yang baca satu di antara beda-beda doa tadi, ya di atas kebenaran. ia ittiba kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga di antaranya adalah macam-macam rakaat salat tarawih atau salat malam. Kadang Rasulullah mengerjakan dua-dua-dua diakhiri dengan satu witir. Kadang mengerjakan dua-dua diakhiri dengan tiga witir. Kadang empat-empat diakhiri dengan tiga witir. Kadang sembilan rakaat langsung hanya duduk pada rakaat yang ke-8 tasawuf awal, kemudian berdiri ke rakaat yang ke-9 lalu duduk tasawuf akhir. 9 rakaat, kemudian ditambah 2 rakaat dengan duduk. Kadang Rasulullah salat malam dengan ini dan itu. Nah, siapa saja yang mencontoh di antara salat-salat malam yang semacam itu, dia di atas kebenaran. Ini khilaf tanawu. Khilaf dalam variasi amalan yang semuanya dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini banyak dalam bacaan atau gerakan salat, dalam bacaan salat. Bacaan tasawuf beda-beda. Bacaan salawat beda-beda. Selama semuanya berada di atas sunnah Rasulullah berdasarkan hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka di atas kebenaran. Dan yang terbaik adalah mengamalkan secara silih berganti sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengamalkan secara silih berganti. Ini jenis khilaf atau ikhtilaf yang utama disebutkan dengan ikhtilaf at-tanawwu. At-tanawu menunjukkan variasi amalan. Yang kedua ada istilah at-tabat. Istilah tabat. Di mana di antara pihak yang khilaf salah satunya di atas al-haq dan salah satunya di atas kebatilan. Salah satunya di atas kebatilan. Ini khilaf tabat. Ini khilaf yang tercela. Sebagai contoh, khilaf dalam persoalan-persoalan akidah, di mana akidah Islamiyah itu cuma satu. Semestinya kaum muslimin di atas satu akidah yang sama dalam semua perkara akidah. Ketika ada yang berbeda, ada khilaf, maka mesti salah satunya di atas kebatilan. Sebagai contoh, permasalahan syafaat. Akidah yang diwarisi, yang didapat dari kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diimani oleh para sahabat, diimani oleh para imam adalah bahwa Rasulullah bahwa di yaumul akhirah kelak ada syafaat. Ada syafaat. Di antara syafaat-syafaat ada syafaatul uzma yang khusus bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada syafaat untuk mengeluarkan orang Islam yang masuk neraka agar dikeluarkan dari neraka kemudian dimasukkan dalam surga. Ini juga jenis suatu jenis syafaat yang ada dalam kitabullah maupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada yang meyakini bahwa di akhirat tidak ada syafaat, maka dia di atas kebatilan. Yang di atas al-haq adalah yang menyatakan bahwa di akhirat ada syafaat. Ini khilaf antara ahlu sunnah dengan khawarij. Ahlu sunnah dengan khawarij. Ini contoh khilaf tabat. Khilaf yang mesti satu di atas al-haq, satu di atas kebatilan. Ini khilaf yang tercela. Sebagian ulama membagi lagi ada jenis tiga, yaitu khilaful afham. Khilaf dalam pemahaman, dalam memahami ayat atau hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian juga memasukkan dengan istilah khilaf ijtihadiyah. Sebagai contoh, ketika Rasulullah memesan kepada sebagian sahabat yang diutus ke Bani Mudhar, maka Rasulullah berpesan, jangan kalian salat asar kecuali di kampung Bani Mudhar. Jangan salat asar kecuali di sana. Maka sebagian sahabat memahami bahwa perintah ini adalah perintah agar segera berangkat, cepat-cepat, supaya segera sampai ke Bani Mudzar. Adapun kalau sholatnya tetap di waktunya, sholat asar, jangan sampai sholat setelah tenggelam matahari. Sementara sebagian sahabat yang lain memahami bahwa kalimat Rasul ini seperti letter-letter, seperti zahirnya, harfiahnya demikian, jangan sholat kecuali setelah sampai di kampung Bani Mudzar. Maka walaupun sudah sampai tenggelam matahari, kalau belum sampai Bani Mudzar, belum sholat asar. Ini difahami secara harfiah. Ini khilaf. Maka ketika sampai kepada Rasulullah masalah ini, Rasulullah tidak menyalahkan salah satunya. Rasulullah tidak menyalahkan salah satunya. Ini beda pemahaman dalam memahami perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Selama dalam koridor yang di toleransi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ini masuk dalam khilaf yang ijtihadiyah, yang tidak boleh salah satunya mentela sebagian yang lain. Alhasil, dalam buah yang pertama ini, bahwa dengan ittiba' sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang bakal selamat dari terjatuh ke dalam perselisihan yang tercela. Perselisihan yang tercela. Dan memang tidak ada jalan lain untuk selamat dari perselisihan yang tercela ini kecuali harus berpegang dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harus taat kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dalam surah Al-Anfal ayat 46 Allah taala berfirman, wa atti'ullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafsalu wa tadhhabari hukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Dan taatlah kalian kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, serta jangan berselisih, jangan bertikai. Fatafsalu, maka akan melemahkan kalian. Watadhabari hukum, dan akan hilang kekuatan kalian, kewibawaan kalian. Wasbiru, dan sabarlah untuk mendati Allah dan Rasulnya. Innallaha ma'as sabirin, sungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Ini perintah Allah yang pertama agar mendati Allah dan Rasulnya, disusul dengan jangan berselisih. Maka ini perintah yang berkonsekuensi, bahwa orang yang mentaati Allah dan Rasulnya, dia tidak akan berselisih. Dan terjadinya perselisihan hanyalah karena keluar dari ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Maka barang siapa yang keluar dari ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, bakal timbul perselisihan. Bakal timbul perselisihan. Tidaklah timbul perselisihan kecuali karena keluar dari ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Ini perselisihan yang tercela tadi. Dalam surah Al-Ma'idah, Allah Ta'ala juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, atiullah wa atiur rasul, wa ulil amri minkum, wa in tanaza'tum fi syai'in, farudduhu ilallahi wa rasuli. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antara kalian. Dan jika kalian berselisih dalam satu urusan, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Kembalikan hukumnya, putusannya kepada Allah dan Rasulnya. Nah, dalam ini Allah memerintahkan pertama untuk mentaati Allah dan Rasulullah. Yang kedua untuk mentaati ulil amri, pemerintah, jika perintahnya tidak menyisi Alkitab dan Sunnah. Maka barang siapa yang menyelisihi perintah ini akan terjatuh dalam perselisihan. Orang tidak taat kepada Allah dan Rasulullah akan terjatuh dalam perselisihan khilaf. Mesti akan berselisih dengan orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, akan berselisih. Orang yang tidak mentaati pemerintah dalam perkara yang ma'ruf, tidak taat kepada ulil amri dalam perkara yang ma'ruf, mesti akan berselisih dengan orang yang taat kepada ulil amri. Mesti akan berselisih. Dan ini perselisihan yang mazmum. Satunya tercela, satunya mesti di atas kebatilan, yang satu di atas al-haq. Ini mesti. Maka Allah melanjutkan, wa in tanaza'tum fi syai'in, jika kalian berselisih dalam suatu perkara, farudduhu ilallahi war rasul, dzalikum khairu ahsanu ta'wila. Jika kalian berselisih dalam suatu urusan, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Ini kembalikan hukumnya, putusannya kepada Allah dan Rasulnya. Yani taatlah kepada putusannya, putusan Allah dalam Alkitab, putusan Rasulullah dalam As-Sunnah, taatilah. Kalau kamu tidak taat kepada putusan Allah dan Rasulnya, maka tidak akan terjadi persatuan. Yang terjadi adalah perselisihan. Juga ketika seseorang itu tidak taat kepada ulil amri, berarti tidak taat kepada Allah dan Rasulnya. Terjadi perselisihan. Dalam sebuah hadis kata Rasulullah, man ato'ani faqad ata'Allah. Siapa mentaati aku, berarti telah mentaati Allah. Wa man ato'a amiri faqad ata'ani. Siapa yang mentaati pemimpin amir, maka dia telah mentaati aku. Ini amir, pemimpin Rasulullah, yang pemimpin yang memberlakukan hukum Allah dan Rasulnya. Ketika orang mentaatinya, maka berarti telah mentaati Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia di atas persatuan. Di atas persatuan. Fa fi ittiba'i sunnah wal ahdi biha ta'atun lillah wa rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa zalika sabilun najidin al ikhtilafil madhmum. Maka berarti dengan ittiba' sunnah dan berpegang dengannya, berarti mentaati Allah dan Rasulnya, dan itu merupakan jalan keselamatan dari khilaf, ikhtilaf yang tertela tadi, yang jelek. Akhrajat Tirmidzi fi Sunanih fi Kitabil Ilmi bab ma jaa fil ahdi bis sunnah wa tanbil bidah, wa Abu Dawud fi Kitabis Sunnah min Sunanihi bab ma jaa fil usmi sunnah anil batin syariah. Dikeluarkan Imam Tirmidzi rahimahullah dalam kitab sunannya, dalam kitab Al-Ilmu bab tentang berpegang dengan sunnah dan menjauhi bid'ah-bid'ah. Judul babnya berpegang dengan sunnah dan menjauhi bid'ah-bid'ah. Menunjukkan bahwa sunnah adalah lawan daripada bid'ah, bid'ah lawan daripada sunnah. Jadi judul babnya. Juga Imam Abu Dawud dalam kitabnya As-Sunnah dari sunan beliau dengan judul bab Fi Luzumi Sunnah, bab tentang keutamaan perintah untuk berpegang teguh dengan sunnah. Dari seorang sahabat, Abu Najah al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu berkata, wa abana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawman ba'da salatil ghadati ma'idatan balighatan zarafat minhal uyun wa wajilat minhal qulub. Kata Irbad bin Sariyah, pernah suatu hari Rasulullah SAW memberikan wajangan kepada kami setelah salat subuh dengan suatu wajangan yang baligh, wajangan sangat mendalam yang sangat membekas. Zarafat minhal uyun, yang membuat mata berlinang. Wajad minhal kulub, dan hati merasa takut, gemetar mendengar wajangan tersebut. Faqala rajulun, maka salah seorang sahabat mengatakan, inna hadhihi mau'idatu muaddi. Fama ta'adu ilayna ya Rasulullah. Salah seorang sahabat mengatakan, sesungguhnya ini nasihat perpisahan. Ini nasihat perpisahan. Maka apa yang Anda janjikan kepada kami untuk dinasihatkan oleh Rasulullah? Qala Rasulullah bersabda, usikum bitaqwallahi wassam'i wa ta'ah wa in abdun khafsyun fainahu man ya'is minkum yarakhtilafan kathira wa iyyakum wa muhtasatil umur fa innaha dhalalah fa man adraka dhalika minkum fa alaihi bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin abdu 'alaiha bin nawajid. Aku wasiatkan buat kalian untuk bertakwa kepada Allah azza wa jalla. Wasiat pertama adalah untuk bertakwa. Yang kedua, wasam'i wa ta'ah, untuk selalu mendengar dan taat kepada para pemimpin, kepada para pemimpin, pemerintah. Wa in abdun habsyun, walaupun yang memimpin kalian adalah budak Habsyi, seorang budak dari Ethiopia. Fa innahu may ya'is minkum yarah tilafan katsira. Sesungguhnya di antara kalian yang masih hidup setelahku akan melihat banyak perselisihan. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhilah oleh kalian perkara-perkara baru dalam agama. Fa inna hadzalah, sesungguhnya perkara baru itu adalah sesat. Wa man adraka dzalika minkum, maka di antara kalian yang mendapati keadaan semacam ini, fa alaihi bisunnati, wajib baginya berpegang dengan sunnahku. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiin, dan sunnah para khulafa'ir rasyidin yang berpetunjuk. Abdu alaiha bin nawajib, gigitlah sunnah itu dengan gigi geraham. Gigitlah dengan gigi geraham. Ini wasiat yang dikatakan oleh salaf oleh Erbar bin Sariyah. Ini wasiat yang sangat mendalam, yang sangat membekas dalam hati, yang membuat mata berlinang, yang membuat hati bergetar. Salaf digambarkan sebagai nasihat, wasiat perpisahan. Karena apa? Karena wasiat itu ketika penting itu dianggap sebagai pesan terakhir. Perpisahan, yang setelah itu enggak ketemu lagi. Pesan terakhir. Dan memang itulah yang terkandung dalam wasiat ini. Yang pertama adalah wasiat takwa. Usikum bitaqwallah. Aku wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah. Apa takwa itu? Takwa banyak ulama mendefinisikan dengan berbagai ungkapan. Intinya saling menguatkan, saling mendukung. Yang globalnya, ringkasnya, sebagaimana kita kenal dari Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, bahwa takwa adalah seseorang menjalankan perintah-perintah Allah SWT dengan ketaatan dan menjauhi larang-larangannya dengan ketaatan. Ini takwa. Maka takwa yang paling pokok dalam maksudnya adalah mentaati Allah dan Rasulnya. Mentaati Allah dan Rasulnya. Karena hadis ini mirip dengan firman Allah Ta'ala, ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan pemimpin kalian. Pemimpin kalian. Nah, di sini Allah, Rasulullah wasiatkan untuk takwa yang pertama. Yang kedua, taat kepada pemimpin. Mendengar dan taat kepada pemimpin. Jadi takwa dalam ayat ini persis dengan perintah Allah, ati'ullaha wa ati'ur rasul. Taatlah Allah dan taatlah Rasul. Maka dengan taat kepada Allah dan Rasulnya, mentaati kitabullah dan mentaati sunnah Rasulullah SAW, ini merupakan wasiat yang terpenting dalam kehidupan seorang muslim. Sehingga ini merupakan wasiat Allah untuk umat yang dahulu maupun umat yang belakangan. Wasiat para nabi dan para rasul terhadap umat mereka, termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasiat takwa. Yang kedua, wasiat untuk mendengar dan taat kepada para pemimpin, tidak pandang bulu, walaupun yang memimpin kalian secara status ekonominya rendah asalnya, tetapi ketika Allah takdirkan dia menjadi seorang pemimpin, maka wajib taat selama dia seorang muslim. Selama perintahnya perkara yang ma'ruf, tidak menyelisih lagi itu sunnah, wajib taat. Sampai Rasul menggambarkan, wa in abdun habsyun, walaupun mantan budak habsyi. Secara hukum syar'i, seorang budak tidak boleh memimpin, karena syarat jadi pemimpin adalah seorang merdeka. Orang merdeka. Tapi Rasulullah menggambarkan sesuatu yang mungkin tidak terjadi dalam rangka mubalaghah, untuk mengungkapkan betapa sangat pentingnya, sangat tingginya kedudukan taat kepada pemimpin dalam Islam ini. Sehingga digambarkan Rasulullah, walaupun sampai yang menurut seorang budak habsyi. Dalam hadis yang lain, rambutnya negro, hidungnya terpotong. Hidungnya terpotong. Yang menyawa budak Ethiopia, ya orang Ethiopia orangnya kulit hitam, dekil, negro dan semacam itu. Maka Rasul menggambarkan, kalau toh yang mungkin semacam itu, tetapi memimpin dengan kitab Allah dan sunnah Rasulullah, pemerintah yang ma'ruf, wajib taat. Wajib taat. Dalam hadis yang lain, walaupun pemimpin kalian itu bejat, walaupun melakukan kemungkaran-kemungkaran, tetapi tidak sampai kepada kekafiran, tetap taat. Tetap taat. Kata Rasulullah, wa in akhadha malaka wa dharaba dhahrak, walaupun pemimpin itu mengambil hartamu, merampas hartamu, harta rakyat, merampas harta rakyat, wa dharaba dhahrak, dan memukul punggungmu, pemimpin yang kejam, bengis, dolim, tetap taat ketika diperintah kepada kebaikan. Ini suatu wasiat yang besar yang para ulama memasukkan masalah taat kepada pemimpin itu dalam kitab-kitab akidah, dalam kitab akidah, dalam kitab-kitab i'tiqad yang ditulis zaman para tabi'in. Setelah zaman tabi'in, para imam, ditulis di dalamnya wajib taat kepada para pemimpin, karena ini merupakan akidah yang pertama kali diselisihi oleh orang-orang setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini oleh orang-orang Khawarij. Tidak taat kepada pemimpin adalah paham yang muncul awal kali. Maka mereka para ulama memasukkan dalam akidah. Dalam hadis yang lain, riwayat Imam Muslim, Rasulullah menggambarkan sangat jeleknya kepemimpinan yang bakal muncul. Sehingga Rasulullah menggambarkan kulubum kulubu syaitin fi jusmanil ins, hatinya hati syaitan dalam jasad manusia. Pemimpin yang demikian, pemimpin yang sangat jeleknya, sangat kejamnya, sangat jahatnya, tetapi sebelum mereka keluar dari Islam, masih dalam karakter dari seorang muslim, walaupun jahat, walaupun jelek, sampai gambarannya hatinya hati syaitan. Kata Rasulullah, isma wa ati, dengar dan taat perintahnya, selama perintahnya ma'ruf. Ini perkara yang besar, wasiat yang oleh para sahabat diungkapkan sebagai ma'idatu wadi, wa jangan perpisahan. Maka ini merupakan wasiat Allah dalam ayat tadi, ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum, taat Allah, taat Rasul dan pemimpin kalian. Wa in abdun habsyun, walaupun yang memimpin budak Habsi Ethiopia. Fa innahu man yasminkum yarahtilafan katsira, sesungguhnya siapa yang hidup di antara kalian. Ini di antara kalian adalah sahabat. Rasulullah berkata pertama kepada para sahabat, akan melihat banyak perselisihan. Maka Rasulullah sudah mengisyaratkan, dan ini wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa sepeninggal Rasulullah, para sahabat akan melihat perselisihan. Dan memang muncul ketika itu paham-paham Khawarij, pemahaman yang menyimpang dari akidah Islamiyah. Paham Qadariyah muncul ketika itu. Ibnu Umar masih mendapati, masih hidup, muncul paham Qadariyah. Paham Syiah muncul. Para sahabat masih ada. Nah, ini persis yang banyak. Berita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini merupakan alamat kenabian beliau, min alamin nubuwah, termasuk tanda kenabian. Karena ternyata apa yang beliau beritakan bahwa sebagian sahabat bakal mendapati adanya perselisihan, ternyata memang terjadi. Muncul khilaf-khilaf yang menyelisih sunnah Rasulullah SAW di masa para sahabat masih hidup. Di masa para sahabat masih hidup, muncul paham-paham yang menyimpang. Lalu pesan Rasulullah telah beritakan bakal muncul perselisihan, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, jauhilah oleh kalian setiap perkara baru. Fa innaha dhalalah, sesungguhnya perkara baru itulah sesat. Perkara baru dalam urusan agama, perkara baru misalnya dalam ibadah, Contohnya Imam Nawawi mencontohkan sebagai contoh perkara baru dalam ibadah adalah salat yang namanya salat radhaib. Salat radhaib yang tidak pernah ada dalam tuntunan sunnah Rasulullah SAW. Sunnah radhaib, salat yang dikerjakan di waktu malam nisfu Sya'ban, khusus salat malam, atau di malam Jumat yang pertama di bulan Sya'ban, salat radhaib, atau di nisfu Sya'ban. Ini salat yang enggak ada asal usulnya dalam sunnah Rasulullah SAW. Ini contoh perkara baru dalam dalam ibadah. Atau misalnya orang mengumandangkan azan untuk salat Id. Dengan logika untuk salat fardu harian saja pakai azan untuk mengumpulkan orang satu RT. Ini untuk mengumpulkan orang satu kelurahan masa enggak pakai azan? Lebih utama salat Id pakai azan katanya. Nah, akhirnya kumandangkan azan untuk apa? Nah, agar kumpul ke lapangan. Ini perkara baru dalam ibadah contohnya. Perkara baru dalam akidah tadi contohnya misalnya Khawarij punya pemahaman boleh memberontak pemimpin muslim kalau dia termasuk orang yang berbuat dosa besar. Boleh memberontak. Atau pelaku dosa besar dinyatakan kafir. Orang mencuri dikatakan kafir. Orang mabuk-mabukan dikatakan kafir. Ini pemahaman Khawarij. Ini akidah, pemahaman dalam hal akidah. Atau pemahaman Qadariyah yang mengatakan Allah baru tahu suatu kejadian setelah terjadi. Kalau belum terjadi, wah Allah tidak tahu. Allah tidak tahu kalau belum terjadi. Ini pemahaman Qadariyah. Dan pemahaman yang muncul dalam bidang akidah. Termasuk diantaranya orang yang mengatakan salat lima itu tidak wajib. Salat lima itu tidak wajib. Ini perkara akidah. Perkara akidah. Walaupun dia mengerjakan salat, tapi dia meyakini salat lima itu tidak wajib. Akhirnya akidah kufur. Akhirnya kufur. Amalnya tidak bisa menutup kekufurannya. Walaupun dia salat. Ini perkara besar. Mengatakan atau meyakini salat lima itu tidak wajib. Atau meyakini puasa Ramadan itu enggak wajib. Walaupun dia puasa. Amalan puasanya enggak bisa menutup kekufurannya. Karena mengingkari wajibnya puasa termasuk kekufuran. Hal yang ma'ruf dikenal di dalam Islam, orang awamnya manapun mengenal bahwa salat yang lima wajib, puasa Ramadan wajib. Mengkufuri, mengingkari wajibnya perkara-perkara yang diketahui secara darurah, secara pasti dalam Islam, sampai orang awam pun tahu ini masuk tingkatan kekufuran. Walaupun dia mengerjakan. Maka kata Syalbani, akidah itu ada dua macam. Satu, akidah yang enggak diiringin dengan amalan. Akidah yang enggak diiringin dengan amalan. Maksudnya iman kepada malaikat, enggak ada amalan kita terkait dengan malaikat. Yang kedua, akidah yang diiringi dengan amalan. Misalnya akidah kita tentang sholat, kita meyakini sholat fardu ada 5 dan diiringi dengan amalan, wajib melaksanakan. Nah, kedudukan akidah dibanding amalannya lebih tinggi akidahnya. Maka jumhur ulama berpendapat selama orang itu masih meyakini wajibnya sholat tapi dia meninggalkan sholat, jumhur ulama berkata dia tidak sampai kafir. Dia tidak sampai kafir. Kenapa? Akidahnya masih di atas kebenaran. Cuma amalannya keharaman yang besar. Dia tidak mengerjakan sholat. Ini contoh akidah yang diiringi dengan amalan. Maka kalau orang mengatakan sholat itu enggak wajib, ini yang menyimpang akidahnya. Walaupun dia sendiri mengerjakan sholat. Amalannya sholat, tetapi akidahnya akidah kufur ketika mengatakan sholat itu tidak wajib. Ada contoh perkara baru dalam akidah. Kata Rasulullah, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhilah oleh kalian setiap perkara baru. Jauhi perkara baru dalam akidah. Jangan dekati. Perkara baru dalam ibadah jangan dekati. perkara baru dalam muamalah, jangan dekati. Muamalah, misalnya jual beli inah, jual beli dengan cara inah, nah, dalam rangka untuk mengelabui, menutup-nutupi riba yang ada di baliknya, jangan dekati. Jangan dekati perkara semacam itu dalam muamalah. Juga dalam muamalah misalnya pernikahan, orang menikah nggak pakai wali. Sebagian kelompok jamaat menikah nggak tahu, orang tuanya nggak tahu bahwa dia sudah menikah. Pulang-pulang udah perutnya besar. Ini suami kuduh, kapan kamu nikah? Lah walimu siapa? Wali saya adalah imam jamaah saya. Imam jamaahnya sebagai walinya. Kalau orang tuanya nggak sah sebagai wali, padahal seorang muslim orang tuanya, tapi dihukumi kafir. Ini muamalah yang baru dalam Islam. Jauhi muamalah semacam ini. Perkara baru dalam dakwah, jauhi perkara baru dalam dakwah. Mengajak kepada selain kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengajak kepada persatuan yang tidak di atas dasar Alkitab sunnah. Ini perkara baru dalam masalah dakwah. Maka kata Rasulullah, wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inha dharalah. Jauhilah kalian setiap perkara baru, sesungguhnya itu sesat. Cukup dalam akidah, dalam ibadah, dalam muamalah, dalam dakwah kita melihat dan mengikuti apa yang datang dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu pesan beliau, faman adraka dzalika minkum fa alaihi bi sunnati. Siapa yang mendapati dari kalian hal itu, mendapati keadaan semacam itu, wajib baginya berpegang dengan sunnahku. Ini jalan selamatnya, kata Rasulullah. Kalau kalian mendapati banyak perselisihan, banyak perkara baru, sudah tinggalkan itu, pegang sunnahku. Ini keselamatan. Agama akan istiqomah di atas tuntunan Allah dan sunnah kalau orang berpegang dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa sunnatul khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, dan sunnah para khalifah rasyidin yang berpetunjuk. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali di antaranya. Mereka adalah khalifah-khalifah yang tidak mengikuti dan tidak memerintahkan kecuali dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka orang-orang yang berhak untuk diitibai, diikuti. Karena sunnah mereka adalah sunnah Rasulullah, bukan sunnah yang lain. Mereka tidak mengada-ada sunnah yang baru, para khalifah ini. Maka Rasulullah, azu alaiha, peganglah sunnah tersebut, bukan alaihima. Bukan alihima, peganglah kedua sunnah itu, enggak demikian. Tapi peganglah sunnah itu. Karena apa? Sunnah para khalifah, para khulafa, rasidin, itu ya sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa addu alihatin nawajid, gigitlah dengan gigi geraham. Bukan sekadar diperintah untuk memegangi. Selain dipegangi, juga digigit. Gigitnya bukan dengan gigi seri, gigi geraham. Perintah yang sangat kuat dalam memegangi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena besarnya fitnah yang namanya bid'ah atau perkara baru yang bisa-bisa orang akan terseret oleh fitnah tersebut. Maka ketika tidak kuat dalam berpegang dengan sunnah, orang akan terseret. Kenceng dalam masalah sunnah, harus kenceng. Ini adalah prinsip yang benar-benar akan menyelamatkan seseorang dari menyelisih sunnah, dari menyelisih sunnah. Dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini akan lebih sangat ditekankan lagi ketika di masa akhir zaman, di masa berpegang sunnah itu lebih berat lagi. Tetap diperintahkan untuk memegang dengan sekuat-kuatnya. Kata beliau, telah menjelaskan bakal munculnya berbagai fitnah. Kata beliau bahwa orang yang berpegang dengan sunnahku di masa itu seperti orang yang memegang bara api, kalqabilina al-jamri, seperti orang yang memegang bara api. Bara api kalau dipegang ya jelas panas, berat. Gambarnya memegang sunnah itu beratnya semacam itu. Tapi kalau dia lepaskan, lebih berat lagi. Kenapa? Dia berpisah dari sunnah, keluar dari jalan, keluar dari jalannya Rasulullah SAW, dan akan mendapati api yang lebih berat lagi, yaumul akhirah. Maka lebih ringan baginya memegang bara api di dunia daripada dia harus ditimbun oleh api di akhirat. Ini gambarnya orang yang berpegang dengan sunnah Rasulullah di akhir zaman, di masa penuh fitnah, di masa penuh penyimpangan-penyimpangan, bid'ah merata di mana-mana. Dan Rasulullah menjanjikan bahwa orang yang memegang sunnah di antara kalian, pahalanya seperti lima di antara mereka. Orang yang memegang sunnah di antara mereka di masa itu, di masa akhir zaman, di masa berat pegang sunnah, pahalanya adalah 50 kalian. Pahalanya seperti 50 para sahabat. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, mungkin seperti 50 di antara mereka? Tidak, seperti 50 di antara kalian. 50 sahabat Rasulullah SAW. Padahal amalan sahabat itu enggak tertandingi oleh banyak orang. Dalam sebuah hadis kata Rasulullah bahwa jangan kalian mentela sahabatku. Bahwa salah seorang jika salah seorang kalian itu berinfak emas, berinfak segunung Uhud, maka tidak akan bisa mengimbangi infaknya sahabat yang cuma satu mud. Orang berinfak sebesar gunung tidak bisa menandingi infaknya sahabat yang cuma sebesar dua cakupan tangan, satu mud, tidak akan bisa mengimbangi. Keutamaan amalan para sahabat tidak tercapai oleh umat-umat yang setelahnya, kecuali dalam hal berpegang sunnah di akhir zaman. Di masa itu ketika berpegang sunnah itu gambarnya seperti orang memegang bara api. Pahalanya adalah 50 pahalanya sahabat. Maka para sahabat sampai hampir enggak percaya. Masa 50 dari kami? Barangkali pahala dari 50 dari mereka ya Rasulullah. Tidak. 50 dari kalian. Bandingannya. Ini keutamaan ittiba' sunnah Rasulullah SAW sampai di akhir zaman, di masa-masa sangat berat berpegang sunnah. Maka kata Rasulullah dalam hadis ini, abdu alaiha bin nawajid, gigitlah dengan gigi geraham setelah perintah untuk berpegang dengan sekuat-kuatnya. Wa filabdi ibn Majah, dan dalam hadis lafadznya Imam Ibn Majah, Arba bin Israh mengatakan Rasulullah SAW sabda, qad taraktukum alal baydai lailuha kana hariha la yajiku anna habati ila halik man ya'is minkum fasayara ikhtilafan katsira fa alaikum ma'raftum min sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidinal mahdiyyin abdu 'alaiha bin nawajib wa alaikum bi ta'ah wa in abtan habsyan fa innamal mu'minu kal jamal anfi haitsuma kida in qada. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sungguh telah aku tinggalkan buat kalian dalam keadaan sungguh aku tinggalkan kalian dalam keadaan yang sangat putih. Malamnya seperti siangnya. Malam yang gelap gulita itu seperti siangnya, yakni seperti terang di siang hari. Artinya bahwa al-haq yang ditinggalkan Rasulullah itu dilihat di malam hari terang sekali. Nampak al-haq bukan suatu yang kabur. Bukan suatu yang kabur. Terang sekali. Al-haq itu jelas sekali. Tinggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yajibanaha illa ba'di ila halik. Tidak menyimpang darinya sepeninggalku kecuali akan binasa, akan hancur. Perkara yang jelas ini kebenaran dari Rasulullah, orang meninggalkannya, menyelisihinya mesti akan hancur. Mudah kan hancur. Seperti dalam ayat Allah menyatakan, "Fal yahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Hendaklah takut orang yang menyelisihi perintahnya, perintah Rasul. Hendaklah takut kalau tertimpa fitnah. Fitnah itu bisa berupa syirik, bisa berupa kemunafikan dalam hati, bisa berupa kebid'ahan dan sebagainya. Awisibahum adabun alim, atau tertimpa azab yang keras. adab yang keras di dunia, bisa potong tangan karena menyisi sunnah Rasulullah dengan mencuri, bisa ditambuk karena menyisi Rasulullah dengan mabuk-mabukan, bisa dirajam karena menyisi sunnah Rasulullah dengan zina muhsan. Ini hukuman azab yang keras di dunia, hukum Allah. Atau azab yang keras di akhirat karena menyisi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Rasulullah, la yazidu an habati ila halik, tidak menyimpang dari peninggalanku itu setelahku kecuali akan hancur, akan binasa, akan hancur. Ini sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man yasminkum fa sayara khilafan katsira, siapa yang hidup di antara kalian sepeninggalku akan melihat banyak perselisihan. Ini para sahabat akan melihat banyak perselisihan. Fa alaikum ma'raftum min sunnati, maka pesan Rasul wajib atas kalian berpegang dengan apa yang sudah kalian ketahui dari sunnahku. Apa yang sudah kalian ketahui, yang sudah kalian kenal. Para sahabat yang pertama kali mengenal sunnah Rasulullah. Orang yang datang sahabat itu tabi'in, kenal sunnah melalui sahabat. Orang yang setelah tabi'in, kenal sunnah melalui tabi'in. Tabi'in. Terus berkelanjutan sampai zaman kita. Kita kenal sunnah dari para ulama yang mereka menulis karya-karya mereka menjelaskan masalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka wajib atas kalian berpegang dengan apa yang telah kalian kenal dari sunnahku dan sunnah para khalifah rasyidin. Abdu alaiha tinnawajib, gigitlah dengan gigi geraham. Wa alaikum bita'ati wa in abdan hafzan, dan wajib kalian untuk taat kepada ulil amri walaupun seorang budak hafsi yang memimpin. Sama dari hadis yang tadi. Lalu yang terakhir kata Rasulullah, fa innamal mu'minun kadzamil anfi, sesungguhnya orang-orang mukmin itu seperti unta yang dicucuk hidungnya. Unta itu agar nurut kemana-mana, cucuk hidungnya. Kalau dipasang di sini hidungnya, dipasang apa gitu. Kalau di Jawa, orang supaya sapinya itu mudah dikendalikan, dikasih yang namanya kelok, tali yang dimasukkan ke hidung. Tali itu tarik kemana-mana, akan mau. Nah, maka orang mukmin itu seperti unta yang dicucuk hidungnya. Apa artinya? Hai sumaki ja'ingkota, kemana dia diarahkan, dia akan menuju ke sana. Seorang mukmin yang beriman kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah, diarahkan oleh siapapun dengan kitabullah dan dengan sunnah Rasulullah, itu akan tunduk patuh. Ini sifat keimanan. Orang mukmin yang melangkah kepada penyimpangan, ketika diingatkan, awas, kitabullah melarang demikian, sunnah Rasul melarang demikian, maka dia akan menahan diri. Ini sifat seorang mukmin. Seorang mukmin ketika diperintah kepada sesuatu yang ma'ruf, kerjakan ini dan itu, ini perintah Allah dan sunnah, dia akan berangkat sebatas kemampuannya. Maka seorang mukmin itu seperti unta yang dicucuk hidungnya. Kemana dia dibimbing dengan bimbingan yang baik, dia akan nurut mengarah. Nah, demikian itulah sifat seorang mukmin sebagai rakyat. Dipimpin oleh pemimpin yang memimpin dengan kitabullah dan sunnahullah, maka dia tunduk patuh. Tidak melakukan protes, tidak melakukan pemberontakan. Ini sifat seorang mukmin. Ini wasiat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita termasuk di antara orang-orang yang berpegang dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari perpisahan adalah tentu, perpecahan adalah tentunya kita berusaha menjadi seorang mukmin yang tunduk patuh untuk dipimpin dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka wasiat Rasul ini termasuk di antara jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim artinya perkataan yang mengumpul, artinya ringkas tetapi padat makna. Perkataan yang mengumpulkan banyak faedah, banyak pelajaran. Kalimatnya ringkas, cuma beberapa poin tadi yang disebutkan, tetapi tidak keluar darinya sesuatu apapun. Yani segala perkara tersakup dalam masa ini, urusan agama yang mengantarkan kepada kebaikan agama, akidah, ibadah, muamalah, dakwah, tercakup dalam perintah Rasul untuk bertakwa kepada Allah SWT. Maka wasiat takwa, wasiat yang sangat luas, tercakup pada semua kebaikan dalam agama ini. kebaikan dunia perintah atau wasiat Rasul adalah agar kita taat kepada ulil amri. Dunia, urusan dunia, rakyat ini akan baik selama ada sifat taat kepada ulil amri. Ketika ada sifat tidak taat, apalagi memberontak, melawan pemerintah, dunia akan rusak. Dunia akan rusak. Diawali dari ketidaktaatan sekelompok kecil orang dari masyarakat ini, dari rakyat ini, maka akan ditiru oleh sekelompok yang lain. Kemudian menjadi sunnah, menjadi kebiasaan yang terus berjalan, bahwa orang itu biasa protes kepada pemerintah, biasa tidak puas dengan kebijakan pemerintah dalam perkara-perkara yang sebenarnya urusan duniawiyah yang tidak melanggar syariat. Misalnya perintah untuk menaikkan harga BBM, ada saja yang protes, ada saja yang demo, yang tidak puas dengan putusan tersebut. Dan berbagai kebijakan yang lain, yang semuanya adalah termasuk perkara yang tentunya diinginkan kebaikan menurut pemerintah yang menjalankan roda pemerintahan zaman ini. Maka sifat seorang mukmin adalah tunduk patuh kepada pemerintah yang memimpin dengan kebaikan. Ini adalah wasiat yang akan memperbaiki dunia kemuslimin sekaligus agamanya, tercakup semuanya dalam wasiat yang pendek ini. Dan mudah-mudahan Allah jadikan kita tergolong di antara orang-orang yang terus bisa istiqomah di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam semua urusan kita, dunia maupun agama kita. Dan juga Allah jadikan kita sebagai orang yang selamat dari khilaf yang tercela, yang menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menghancurkan orang yang menyelisihinya. Mungkin itu yang kita baca pada pertemuan siang hari ini. Di antara keutamaan ikut sunnah Rasulullah SAW yang pertama adalah selamat dari perselisihan yang tercela dan yang menjauhkan dari agama.